warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, kembali kita akan membahas bab yang keenam, bab mengenai ketakwaan. Suatu perkara yang mudah untuk diucapkan, mudah untuk diperintahkan, mudah untuk dibimbingkan, namun pada hakikatnya ketakwaan tersebut adalah suatu yang sangat sulit untuk diterapkan, untuk diamalkan, dikarenakan ketakwaan tersebut adalah suatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, suatu yang bertentangan pula dengan bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin untuk merealisasikan takwa di dalam dirinya, hendaknya dia betul-betul mengkaji tentang keutamaan-keutamaan takwa tersebut. Mudah-mudahan dengan mengkaji tentang keutamaan-keutamaan ketakwaan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita bisa merealisasikan ketakwaan yang merupakan sebenar-benarnya takwa. Masih kita menyebutkan hadis-hadis atau kemudian ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Kita sudah menyampaikan 3 ayat, yang pada ayat yang terakhir kita sebutkan, yang kita sebutkan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'ni halalina amuntakullaha wakulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang keempat, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi bagi dia jalan keluar, dan akan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dalam 2 ayat ini, ayat surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan takwa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan dekatkan bagi orang yang bertakwa jalan keluar dari segala permasalahannya. Ya, apabila seorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia menghadapi kesulitan, maka jalan keluar tersebut jauh darinya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya sempit. Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya dalam kesulitan dan dia merasakan bahwasanya seperti tidak ada jalan keluar. Namun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan jalan keluar bagi kesulitannya itu dekat. Dalam perkara apapun kesulitan tersebut, baik dalam perkara ekonomi atau kesulitan yang datang kepada dirinya dari sisi keluarganya, istrinya atau anak-anaknya, dari sisi kesehatan mereka atau dari sisi sikap-sikap mereka, atau kemudian kesulitan tersebut datang kepada dirinya dari masyarakat yang ada di sekitarnya, maka dari manapun datangnya kesulitan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Ini yang harus diyakini. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa, di mana kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu, maka Allah cukup berkata pun jadilah, maka akan terjadi. Tidak ada yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara contoh dari jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa adalah kisah yang sudah pernah kita sebutkan mengenai tiga orang yang ada di dalam gua. Mereka berteduh di sana, kemudian tidak disangka-sangka jalan keluar dari gua tersebut tertutup oleh batu yang besar. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling ikhlas menurut mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ketika mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan saleh tersebut. Maka ini termasuk jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang selanjutnya, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, sebagaimana seorang itu membutuhkan jalan keluar dari Allah dari segala kesulitan yang menimpanya, demikian pula dia membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia mencari rezeki dengan jalan-jalan yang haram, bisa jadi dia mendapatkan rezeki. Namun rezeki tersebut tentu saja tidak terbarokah baginya. Adapun orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kemudian dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hanya mau mendapatkan atau mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, bisa jadi dia dipuji dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sulit untuk mencari rezeki. Seakan-akan tidak mungkin bosannya tidak terjatuh kepada kehalaman Allah Subhanahu wa taala ketika mencari rezeki. Dia diuji, namun ketika dia bersabar, dia menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang rezeki kepada dirinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di sini dicontohkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Misalnya ada seorang yang pekerjaannya halal. Dia pada awalnya biasa menipu atau bermuamalah dengan muamalah jual beli atau simpan pinjam yang ribawi, dan yang semisalnya menjual barang-barang yang haram. Kemudian dia dirasakan ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya ini ketika dia menjauhi kata Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani rezeki, Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Akan tetapi jangan kemudian seorang menyangka ketika dia bertobat dari cara mencari rezeki yang haram tadi, serta benar Allah Subhanahu wa taala akan datangkan langsung gantinya secara instan. Tidak, kita sebutkan tadi bisa jadi dia diuji lebih dahulu. Satu bulan, dua bulan, kok tidak ada hasilnya? Padahal ketika dia mengalir rezeki dengan cara yang haram, mudah sekali, lancar, mengalir terus hasilnya. Namun ketika dia bertobat, beristighfar kepada Allah, meninggalkan perbuatan tersebut, bisa jadi kemudian sangat penghasilannya. Namun sesungguhnya ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melihat apakah dia benar jujur dalam taubatnya, dalam ketakwaannya, atau kemudian dia justru akan terjatuh kepada dosa sekali lagi, kembali kepada pekerjaan yang dulu, cara mencari penghasilan yang dulu yang haram, atau mungkin dia bukan kembali kepada cara penghasilan, cara mencari penghasilan yang dulu, namun kemudian jatuh kepada haraman yang lainnya. Bertobat lagi baru saja, tapi kemudian karena lama menunggu dengan cara-cara yang halal, dia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, serat rezekinya, maka dia terjatuh kepada perkara yang lainnya yang juga tidak haram, yang juga di haram pada Allah Subhanahu wa taala, semisal menipu dan yang lain sebagainya. Maka seorang mukmin yang bersabar ketika dia meninggalkan haram Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ganti daripada penghasilan yang dia dapatkan selama ini, namun Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kejujuran dia. Ditunda terlebih dahulu, tapi pada suatu waktu pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan janji ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dirinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka yang dibutuhkan bagi seorang insan apabila dia telah bertobat dari perkara-perkara haram, yaitu dia bersabar menunggu jalan keluar dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya berkata lima menara Allah Subhanahu wa taala. Wahai Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan furqan. "Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum", dan akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, dan kata Allah Subhanahu wa taala ampuni. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Maha memiliki keutamaannya sangat besar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, "Wal ayatu fi babi katsiratun ma'lumah." Dan ayat-ayat yang menyangkut bab ini, menyangkut tentang ketakwaan, itu banyak dan diketahui bersama. Kita akan bahas ayat ini, ayat surah Al-Anfal yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Ternyata ayat ini juga membahas mengenai keutamaan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada ayat yang sebelumnya, seorang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari kesulitan, dan juga dijanjikan rezeki dan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian pada ayat yang ini dijanjikan furqan. Furqan ini pembeda. Artinya pembeda. Apa maksudnya pembeda? Waktu seorang diberikan sesuatu yang oleh Allah Subhanahu sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan sesuatu tersebut dia dapat membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah, yang hak dan yang batil, antara perkara yang bermanfaat dan perkara yang bermadarat. Berarti yang termasuk Al-Quran diantaranya adalah ilmu, yaitu ilmu syar'i. Yang dengan ilmu syar'i tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi seorang insan pengetahuan tentang perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Dia bisa membedakan dari ilmu syar'i tersebut kalau ternyata ini yang diwajibkan, ini yang diharamkan, ini yang diwajibkan harus saya lakukan, ini yang diharamkan harus saya tinggalkan. Maka inilah faedah ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan ilmu bagi seorang insan. Oleh karena itu seorang yang ingin menuntut ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyak, yang dia dituntut untuk bertakwa kepada Allah, ya dengan ketakwaan tersebut akan semakin bertambah ilmunya, akan semakin bertambah hafalannya, akan semakin bertambah pemahamannya. Maka disebutkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau pernah berkata dalam dua bait yang masyhur dan terkenal, syakautu ila waqi'in su'aqdi fa'ad syajani ila tarkil ma'asim wa qala alam bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuqtari aku mengeluh kepada Waqi', guru beliau, guru dari Al-Imam Syafi'i, mengeluhkan surah Hibri, buruknya hafalanku, jelas sekali hafalanku hafal hilang, hafalan ini hilang, sangat buruk, cepat sekali hilangnya hafalan. Maka dikeluhkan kepada guru beliau, soal syajan ini adalah ilmu masih. Maka Waqi' membimbingkan kepada untuk meninggalkan kemaksiatan bermaksud kepada Allah. Jangan sampai kamu bermaksud kepada Allah. Artinya Waqi' mengetahui bahwasanya sebab hilang yang hafal tersebut biasanya adalah ketidakan atau lemahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang jalan yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu hilang hafalan-hafalannya, ilmunya sudah diketahuinya, jadi terlupakan. Oleh karena itu sebagian ulama pada zaman dahulu ketika mereka tidak sengaja melihat pemandang kepada wanita, mereka segera memalingkannya dan mereka mengatakan bahwasanya dengan pandangan tersebut telah hilang beberapa ilmu yang sudah pernah dipelajari. Mereka langsung mengatakan walaupun kemudian itu adalah suatu yang kemudian tidak sengaja, mereka mengkhawatirkan sekali untuk kemudian akan hilang ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan pandangan tersebut, padahal tidak disengaja. Yang tentu saja tidak disengaja, padahal tidak disengaja tersebut tidak berdosa. Namun kemudian mereka sangat khawatir akan dampak buruk dari ketidakadanya atau lemahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwasanya ilmu adalah suatu yang sangat berharga yang harus mereka jaga. Itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waqi' atau Al-Imam Syafi'i melanjutkan menyampaikan nasihat yang diberikan oleh Waqi' kepada beliau, waqala alam, dan beliau Waqi' mengatakan ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah yaitu ilmu tersebut tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang asy, seorang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Mungkin di antara kita ada yang ingin menghafal Al-Quran, tapi kok sulit. Maka bisa jadi itu disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatannya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk betul-betul menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuatan, berikan dia hafalan yang kuat. Kami ini juga Allah Subhanahu wa taala bukan pemahaman baginya. Karena pemahaman manusia itu berbeda-beda. Bisa jadi ada dua orang yang sama-sama menghafalkan Al-Quran, sama-sama 30 juz katakanlah, ataupun tidak usah banyak-banyak, sama-sama menghafal juz mana, atau kemudian tidak usah banyak-banyak, sama-sama menghafal juz Al-Ikhlas katakanlah. Namun ada yang kemudian bisa memahami juz Al-Ikhlas tersebut dengan lebih mendalam, dan kemudian ada pula yang tidak memahami surat Al-Ikhlas tersebut, walaupun dia bisa membacanya dengan lancar. Maka pemahaman ini juga memberi dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak faedah yang dia bisa dia dapatkan dari hafalan tersebut. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dari surat Al-Ikhlas saja bisa menggali puluhan faedah dari surat Al-Ikhlas saja. Dan kita tidak heran melihat para ulama ketika membahas mengenai ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek, ataupun ayatnya pendek. Namun ketika mereka yang membahasnya betul-betul banyak. Faedah yang bisa dikeluarkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Di antaranya mungkin yang dikenal oleh kita bersama yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika membahas tentang suatu permasalahan disebutkan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut poin demi poin, mungkin sampai 20, mungkin sampai 30, bahkan mungkin sampai ratusan. Dalam kitab beliau Miftahul Baris Sa'adah, beliau dalam kitab tersebut menyebutkan tentang satu permasalahan yang ingin dibahas, yaitu tentang satu permasalahan. Kita mengajukan yang lain, lalu kemudian disebutkan putaran ini dari berbagai macam sisinya sampai ratusan putaran yang dia sebutkan dalam kitab tersebut. Kita dari sana. Demikian pula kita beliau I'lanul Waqi'in. Ini hanya membahas tentang ayat dia yang na'udhu wa iyyaka dan nasta'in. Hanya membahas tentang ayat tersebut. Namun tentu saja ya, digabungkan dengan ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Maka dari sini kita lihat betapa mendalamnya pemahaman para ulama. Ibnu Qayyim hanya sebagai contoh saja. Banyak ulama yang kemudian seperti ini dalam pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita hanya mengambil faedah dari apa yang mereka tuliskan. Dan kita sampaikan bukan berdasarkan sesuatu yang baru. Maka kedalaman pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan, yaitu dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sangka atas mereka, para ulama tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang mereka para ulama tadi. Dan juga yang termasuk perubahan disebut oleh Syekh Al-Taymiyyah di sini, itu adalah apa yang disebut dengan irasah, firasah. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul firasahnya tajam. Ketika datang seorang kepadanya yang mengutarakan tentang suatu perkara, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan firasah kepada dirinya, firasah yang tajam, maka dia mengatakan dia berdusta. Padahal orang yang lain yang di sekitarnya mungkin percaya-percaya saja kepada orang tersebut. Ya. Namun orang ini yang diberikan kiras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaannya tahu, orang ini berdusta. Entah kenapa dia tahu, maksudnya orang ini berdusta. Tidak ada kata-kata yang zahir yang menunjukkan bahwa orang ini berdusta, tapi orang ini mengetahui tentang kedustaan orang yang berbicara tadi, mendapatkan kiras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan kemudian seorang mengatakan saya punya firasat. Ini orang berdusta. Tapi firasat sebetulnya su'udzan. Beda kan ya? Su'udzan, firasat. Terkadang orang menyanggap bahwa dia memiliki firasat yang tajam, tapi sebetulnya su'udzan saja. Di antara yang bisa kita sebutkan tentang contoh firasat tersebut, yaitu para ulama ahli hadis. Para ulama ahli hadis, mereka ketika disebutkan mengenai sanad suatu hadis, disebutkan bahwasanya fulan meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, semua yang disebutkan fiqh, yaitu terpercaya, rawi-rawi yang bakalnya kuat. Tapi kemudian dengan firasat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ulama ahli hadis, nanti bisa mengatakan ini dhaif, ini dhaif, ini lemah, walaupun kemudian periwayat-periwayat yang tidak pernah percaya, tapi ini lemah. Saya tahu dengan pasti ini lemah. Yang kemudian harus dicek terhadap periwayat tersebut ternyata betul. Bisa jadi perawinya itu orang terpercaya, tapi ternyata ada di antara perawin tersebut yang kemudian tidak bertemu dengan fulan yang disebutkan sebelumnya, atau di fulan yang disebutkan sebelumnya. Misalnya dari Muhammad, maksudnya dia melewati dari Khalid, katanya. Bisa jadi Muhammad ini tidak bertemu Khalid, Muhammad itu terpercaya, apa yang kuat. Khalid juga terpercaya, apa yang kuat. Namun kemudian terkadang para ulama yang memang berdua dengan hadis, mereka mendapatkan firasat yang seperti itu. Tentu saja ini juga buah dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya sebetulnya Muhammad tidak pernah bertemu Khalid, bisa jadi karena mereka tidak pernah satu tempat, tidak pernah satu kota. Bagaimana bisa mendapatkan tidak pernah satu kota? Karena yang namanya kisah-kisah dan jalan hidup serta geografi perawi, para perawi-perawi hadis itu sudah diketahui oleh para ulama ahli hadis. Kalau kita mungkin tentang geografi para sahabat saja banyak yang lupa. Tapi para ulama ahli hadis, mereka mengetahui bulan itu bagaimana, lahirnya kapan, belajarnya sama siapa, belajarnya di mana saja. Ini kedalaman ilmu mereka. Termasuk firasat yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka itu yang seperti ini. Dengan mereka mendengarkan sanad dari hadis, dengan mendengarkan saja sudah tahu bahwa ini bukan sanad yang sahih, ini sanad yang sahih. Ada yang ganjil, walaupun kemudian dari awalnya mereka belum memastikan mana yang kemudian sisi keganjilannya, titik lemah dari sanad tersebut di mana mereka belum memastikannya. Namun dari awal mendengarnya saja sudah ada yang ganjil pada diri mereka. Dalam diri mereka terus ini bukan hadis yang sahih. Ketika dicek itu tepat. Apa yang kemudian mereka katakan bukan hadis yang sahih. Ya ini diantara perubahan. Diantara yaitu pembeda Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada diri seorang hamba. Ya di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang buah ketakwaan yang lainnya. Yang Allah Alam apakah itu masuk surga atau tidak? Beliau menyebutkan maksudnya seorang yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang namanya karamah dari para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak lain yaitu karomah yang didapat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman ala annahum ya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak merasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka para wali-wali Allah? Alladziina amanu wa kaanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang yang dikategorikan sebagai wali-wali Allah, beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi mereka mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang bagi orang-orang selain mereka mungkin ada perkara yang tidak mungkin, mustahil. Namun bagi mereka bisa. Dikarenakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada banyak dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Seperti kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, di mana di antara para sahabat ada yang berperang, kemudian mereka mendapati sungai yang itu lebar, tidak ada jembatan yang bisa dipakai untuk menyeberang, tidak ada pula kapal yang bisa mereka timbangi. Namun mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berjalan di atas kapal tersebut seakan-akan mereka berjalan di atas tanah. Maksud karomah, kelebihan, kekayaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Di antaranya juga yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau berkhutbah di atas mimbar di kota Madinah. Maka orang-orang yang mendengarkan ketika di tengah khutbah terkejut ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, wahai syariah gunung, wahai syariah gunung. Apa yang maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Orang-orang yang mendengarkan ucapan ini heran. Kenapa kok tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan khutbah? Ternyata yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan bagi beliau sehingga beliau bisa melihat pasukan yang berada di tempat yang jauh, di Iraq. Beliau di mana? Di Madinah sedang berkhutbah. Namun Allah Subhanahu wa taala singkap bagi beliau pemandangan yang ada di Iraq mengenai suatu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang yang bernama Sariyah Ibnu Junayn. Sariyah Ibnu Junayn. Nah, di sini pasukan tersebut telah dikepung oleh musuh mereka di negeri Iraq yang dahulu Iraq dikuasai oleh kerajaan apa? Persia. Jadi dikuasai oleh kerajaan Persia. Persia menguasai Iran, Iraq, negara-negara yang ada di timur, timur daripada Hijaz. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kejadian tersebut, beliau dia ada di Madinah sudah berkhutbah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat kejadian tadi. Seakan-akan beliau melihat dengan mata kepalanya, maka beliau mengatakan, menyeru kepada Sariyah tadi, pemimpin daripada pasukan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, pergilah ke gunung untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Karena di gunung lebih tinggi, lebih aman, tidak atau lebih sulit untuk diserang, berlindungnya ke gunung. Maka ini adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala di mana Umar bisa berkata tersebut, dan juga sebagai karomah bagi Umar radhiyallahu anhu di mana Sariyah mendengar apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan bagi kita mungkin Allah SWT tidak mungkin mustahil. itu pada zaman tersebut. Pada zaman sekarang ya tidak mustahil untuk menggunakan fasilitas yang ada. Pada zaman tersebut mustahil seorang di Madinah bisa menyeru kepada seorang yang dihelat, kemudian orang yang dihelat mendengarkannya tanpa ada alat sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa yang kemudian diserukan oleh Umar bin Khattab dan dengar oleh pemimpin pasukan. Maka pemimpin pasukan pun mematuhi apa yang diperintahkan oleh Umar, mereka berlindung di gunung. Maka ini termasuk faedah dari ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada seorang insan. Kemudian dari ayat ini, dari ayat surat Al-Anfal, pada lanjutan dari ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan faedah yang kedua daripada ketakwaan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menebus kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan. Nah, yang dinamakan penebus dari dosa-dosa itu biasanya terjadi dengan seorang melakukan amalan-amalan soleh. Kenapa ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penebus dari dosa-dosa itu apa? Amalan-amalan soleh yang dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam melakukannya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, perkara-perkara kebaikan berupa ibadah-ibadah kepada Allah, yudhibuna sayyi'at, akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Ini juga banyak diutarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salawatul khams, salat lima waktu, wal-jum'atu ila jum'ah, dan salat Jumat ke Jumat lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang lainnya, kafaratu lima bainahuma majtunibatil kabair." Adalah sebagai penebus dari apa yang dilakukan di antara keduanya selama ditinggalkan perkara-perkara dosa-dosa besar. Jadi ini amalan-amalan soleh yang mulia ini, yang merupakan hukum-hukum Islam seperti sholat lima waktu dan juga puasa Ramadan, dan yang merupakan Islam yaitu sholat Jumat, dan juga sholat ibadah yang mulia. Ini semua adalah sebagai penebus dosa. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma. Suatu umrah ke umrah yang lainnya itu sebagai penebus atas apa yang dilakukan di antara keduanya. Maka yang namanya kafarah itu atau penebus dosa terjadi dengan melakukan amalan-amalan soleh. Maka makna dari ayat ini, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh. Sehingga mana-mana amal saleh tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosanya. Ini tafsirannya yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang ketiga, masih dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hidayah fihi lakum," dan Allah ampuni kalian atas dosa-dosa kalian. Kalau tadi penebus dosa yaitu dengan amal soleh, kalau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebabnya adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya sama, ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia terjatuh melakukan suatu perbuatan dosa, akan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga diampuni dosa-dosanya. Ini bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali tergelincir kakinya, sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, tidak sulit baginya untuk segera kembali kepada Allah, mengucapkan istighfar dan lisannya, bersumber dari hatinya, betul-betul meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bertaubat dari perbuatan dosa ini. Juga bagi orang yang bertakwa, maka akan diampuni dosanya ketika dia memang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimintakan untuk beristighfar dan bertaubat. Allah alam bisawab, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ketakwaan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.